Bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Buku surat Jihadul Madinah. Cara itu hari itu kat ni muka surat apa bulan 3 bukan 39 betul lah. Jihadul Madinah 39 dekat mana? 38 dan telah datang oleh beberapa hadis dan menggali sungai bagi baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala jambi atas dan demikian lagi memberi manfaat bagi mayat di dalam kubur itu dengan beberapa amalan seperti sedekah daripada orang yang hidup baginya bagi mayat dan mewakafkan Quran atau kitab-kitab ilmu syarah dan menggali sungai atau perigi baginya bagi mayat dan membina masjid atau tempat berteduh musafir dan segala macam amalan daripada sembahyang dan puasa dan lainnya. Dan jika tiada ada yang mengerjakan itu warisnya mayat bagi si mati itu sekalipun. Baik. Kita sambung lagi tentang amalan-amalan selepas daripada mati. Kata pengarang, dan demikian lagi memberi manfaat. Maknanya memberi guna. Manfaat ni Arab. Melayu memberi guna. Bagi mayat. Mayat ni orang mati. Mayat ni orang mati. Orang yang dulu dia hidup. Lepas tu dia dah hidup dah. Dia panggil mati. Belum pada tu dia hidup. Nampak? Lepas tu dia pun tak ada dah hidup. Maka dia panggil mayat. Mayitun. Kalau perempuan, mayitah. Kalau orang menatang-natang, mayitah. Beza situ eh. Kalau orang puan, mayat orang puan, mayitah. Kalau bangkai binatang, mayitah. Maitatun, maitah. Maksudnya orang yang sudah tidak ada lagi kehidupan, yang ini di alam dunia. Apa benda dia kata memberi manfaat bagi mayat di dalam kubur. Jadi sebut mayat maknanya yang di dalam alam barzah. Ha. Ada juga disebut maknanya di padang mahsyar. Kenapa? Ha, macam seksa juga. Ada seksa kubur, ada seksa di padang mahsyar, dan ada seksa dalam neraka. Ada nikmat dia dapat tu di dalam kubur, ada nikmat masa dia bangkit di padang mahsyar, ada nikmat dalam syurga. Ha, jadi hak ni yang memberi guna kepada mayat di dalam kubur. Ha, dek. Dia jasad ni alam syahadah, alam dunia. Nampak benda yang kita nampak kelih jasad. Neh, roh dia duduk di alam akhirat. Neh, ha, jadi kita tak dang dengan roh, kita dang dengan jasad. Ha, ha, jadi roh termasuk alam ghaib. Bila sebut alam ghaib, perkara-perkara yang kita nak tengok tak nampak, nak pegang tak leh, nak tinyung tak leh, nak jilat tak kena. Ha, tapi disebut oleh nas. Ha, tu alam ghaib wajib beriman. Benda ghaib yang tak ada, kita tak leh nak pegang dengan panca indera, faham ni? Ha, jadi bila disebut dengan nas, wajib beriman. Nah ni mala yahtamilu ta'wil, iaitu perkara yang tak boleh kita paling dah. Quran, hadis. Ingat eh? Sebut dalam Quran cerita alam ghaib, tak kira bab dia pun, wajib beriman. Sebut dalam hadis alam ghaib, tak kira cerita apa pun, wajib beriman. Contoh alam barzah. Alam barzah ni boleh tak kita tengok dengan mata? Tak boleh. Boleh dengar tak? Tak boleh. Malaikat Allah beri dengar. Ha? Boleh rasa tak? Boleh test dengan mata? Tak boleh. Okay. Tapi oleh kerana ini diceritakan dalam Quran, cerita dalam hadis, wajib beriman. Ha, ada tak benda ghaib? Tapi Quran tak khabar. Faham tak? Ha, hadis tak khabar. Nah, orang tua-tua kata, mana? Kalau mak kita mati, kucing hitam lakah hidup mula. Faham tak? Ha. Waktu guana wajib beriman tak? Ha? Ha, ngaruh. Kalau benda gitu ngaruh. Ada pula kucing lakah boleh jadi hidup mula. Kalau boleh hidup mula mak kita, boleh banyak kucing hitam. Faham tak? Ha, bila mak kita nazak, wagi kucing hitam. Ha, ha. Bini kita telefon, bang, mak nazak dah ni, mari derah kek, kan? Mari kucing tu banyak kek, kan? Ha, ha, pak ekor pergi hospital, dah boleh mati, ambil kucing lah kau, hidup mula, Allah lengahnya mati tak ni, betul tak? Ha, jadi sudah bercanggah dengan akal yang waras. Nah, tu benda raik kau, hal berkaitan dengan kehidupan dan kematian, tapi bukan nas. Nah, ha, cerita dalam alam barzah, orang mana Quran cerita, aku wajib beriman. Orang mana hadis khabar, aku wajib beriman. Sama ada hadis tu aku pernah dengar, aku pernah baca, aku pernah tengok, atau aku tak pernah dengar, atau aku tak pernah baca, atau aku tak pernah tengok, tapi dia Quran dan hadis, percaya lagi. Nah, ha, batu syarat orang beriman, yu'minu nabil ghaib. Surah Baqarah depan kali awal-awal sebut dah, orang beriman dia kena percaya dengan perkara ghaib. Pasal apa Tuhan buat awal depan-depan lagi? Lepas tu tengah-tengah cerita dah apa dah, depan tau Pak Fatihah dia dah dah kabur. Sebab dalam Quran sekarang 114 surah kayak gini, banyak cerita hal ghaib. Jadi we warning tu depan alert tu. Ha, ha, ni antaranya. Jadi memberi berguna dengan beberapa amalan. Semua amal dah beberapa. Ha, macam kita hidup kok. Hidup ni ada tak benda yang boleh memberi guna pada kita masa kita hidup? Contoh makanan. Ha, ha, kita hidup orang puasa deriang di rumah. Boleh tak kita makan? Ha, mana deriang boleh memberi guna kepada kita? Cik kita tak kubur deriang. Ha, kubur mak kita. Comel deriang musang king. Nampak tak? Pak Uti tu. memberi guna. Ada benda yang beri guna kepada orang yang hidup saja, tidak kepada orang mati. Ada benda yang memberi guna pada orang mati saja, tidak kepada orang hidup. Ada benda yang memberi guna kepada yang hidup dan yang mati. Ada benda yang tak memberi guna pun kepada hidup, apatah lagi yang telah mati. Jadi bila sebut beberapa amalan boleh memberi guna kepada si mati, bukan semua amalan. Kita belajar baru kita tahu, oh amalan ni memberi guna. Kita amal. Lepas tu rugi yang ada belajar. Dia utung kat ni, dia tak belajar. Dia tak mari turun ngaji pun dia utung. Duduk 12 surah dah, benda dia utung. Ilmu tak dapat. Benda dia utung. Dia utung boleh tengok baca berita. One TV. Itu dia utung. Tuhan tak tanya ke lagi satu. Sekarang boleh tengok pukul 12 ada lagi Twitter. Ada? Ada? Pukul 10 ada? Bahasa Inggeris. Tu tak? Pukul 11 ada berita tamat. Datuk Seri Najib bila 1DB tanda berdua-dua je. Faham tak? Ada. Kenapa? Ada sok mau kapo. Ni dulu. Tu orang dengar belaka. Belajar dulu. Dan mulai atas pita tu masuk wayar aku lengang, tebuk kok, tebuk kepala, tebuk dada. Tebuk lubang kecing. Ada tak ustaz nak pergi ngajar atas pita? Ada tak? Balik awal. Lepas tu orang tanya tak buat apa tak? Mayang geni. Dia kerti nak mayang orang sakit. Dia kata tak boleh mayang pasal ada. Ada masuk wayak. Tak mayang. Tak orang ngajar tak lagi. Dia puasa ke pandak. Lepas tu bodoh pak maku. Seperti sadakah daripada orang yang hidup baginya bagi orang mati. Kita sedekah. Bila sebut sedekah kepada orang yang telah mati, umum sedekah. Sedekah atas dunia khusus. Sedekah bagi orang mati lepas sedekah umum. Mana termasuk sedekah, termasuk hadiah, termasuk apa benda ni, derma, termasuk sumbangan, boleh. Tapi kalau kita hidup, sedekah lain, hadiah lain, derma lain, hebah lain. Faham lagi? Beri belaka. Hutang lain, wi pinjam lain. Beri barang belaka. Nama lain-lain. Tapi bila orang mati, bila sebut sedekah, umum. Sedekah boleh jadi wi sedekah sungguh ke orang minta sedekah, niat pahala kepada si mati. Sedekah juga boleh membawa mana kita derma pada surau masjid, rumah anak yatim, niat kepada orang mati. Boleh juga mana kita beri sumbangan kepada tabung-tabung jihad dan seumpamanya, niat kepada orang mati. Umum. Dan lepas tu kalau kita sedekah daripada orang hidup sampai kepada orang mati, siapa? Garanti siapa? Tak ada garanti. Hidup ni garanti tau. Tak. Apatah lagi mati. Jadi tak ada garanti-garanti, tak ada. Allah saja penggaranti ni. Kalau kita susah masa hidup ni, orang nak tolong kita, garanti kita boleh terlepas pada susah? Belum tentu. Tahu tak? Dan kalau Allah izin, boleh tak tolong? Boleh. Pegang tu. Kita hak hidup ni, kalau Allah izin, baru orang boleh tolong. Kalau Allah tak izin, boleh tolong tak? Sama dengan orang mati. Kalau Allah izin, boleh tolong tak? Orang mati dah. Boleh. Kalau Allah tak izin, mu duduk ngaji sampai mayat acuh pun, kalau Tuhan dah izin, tak ada apa. Dah kita tahu dah Tuhan izin, tak izin. Dah tahu. Dah tahu kita aman. Mudah-mudahan Tuhan terima. Dia yang gerati-gerati ni orang kapil. Kalau kita ada alat yang canggih, gerati maju. Kalau kita ada kenderaan yang baik, gerati siapa? Tu kapil. Oh, beriman tau. Dia ada konsep tawakal. Alat kena ada tu fitrah. Nah, nari Kuala Lumpur kena ada kereta, kena ada motosikal, kena isi minyak, injin kena hidup, kalau injin mati ada kata dok gerak kereta. Faham? Cukup lekat dah segenap molek, selendang baru tukar. Faham? Jangan pegang garanti siapa KL. Ramai mana dok siapa? Tahu tak? Ramai apa dok siapa? Kereta cukup minyak, tapi tak apa KL. Siapa akan highway KFC? Langgar lembu. Tahu tak? Tahu tak? Ada sebab tak siapa, sebab sakit. Faham? Baru start kereta, siapa kat tu uruk, mari saya tak ada. Tak jadi gi. Tak apa. Ha, ada sebab, ada kerja lain. Kena berpatah balik. Ada kematian dan sebagainya. Bukan garanti. Tawakal. Ne? Kita menyediakan kelengkapan, tapi jangan pegang dengan kelengkapan. Serah kepada Allah yang menjayakannya. Yang menyampaikan kereta daripada Terengganu ke KL, Terengganu ke Johor Bahru, Terengganu ke Kota Bahru, Allah. Faham tak gitu? Kalau Allah izin, siapa? Walaupun dengan kereta buruk. Tak rosak sikit, kereta buruk dah. Gogeng, 12 jam pakai air. Ha. Tapi kalau Allah dah izin, mungkin tengok di highway. Towing, naik towing. Mampu. BMW, XC, 800 ribu setiap. Tengok tak? Dah apa? Naik tak towing. Faham tak? Tadi dia potong kereta tak sel kuda. Dasar tu buruk, eh potong dah dekat tu wajib. Ha. Ha. Dah dah apa di kipsi. Mampu gitu. Nah. Komputer rosak. Ne? Ha. Kalau ayah haji ni naik dasar kuda slow. Apa? 12 jam. Siap selfie. Tolak. Ha, peganglah segala yang berlaku di keliling kita ni pelajaran. Ha, semuanya membawa kepada mentauhidkan Allah. Semua kejadian. Kalau kita ulul albab. Ha, kalau kita jenis hati boleh berfikir. Kalau wahulu berlebak, cicah air lah. Ha. Daripada orang yang hidup, baginya bagi orang mati. Bila kata orang hidup boleh sedekah pada orang mati, orang mati tak boleh sedekah pada orang hidup. Ha. Ha. Orang mati dah, dari alam badan dia pun sedekah pada orang hidup. Dah. Ha. Orang hidup lah tolong. Ne? Ha. Kepada orang yang telah mati. Ada pembangkit di padang mahsyar, ada orang boleh tolong orang lain. Antaranya para nabi, para syuhada, alim ulama, orang yang ada amal-amal yang tertentu disebut di dalam hadis. Ha, boleh tolong orang pula. Nah, ha, orang yang Allah beri izin kepada dia mensyafaatkan orang lain. Ha, baru boleh. Ha. Ha. Dan contohnya dia kata tadi seperti sedekah. Kita beri harta kita sedekah, derma, sumbangan. Kita niatkan pahalanya kepada si mati, atau kita niat masa kita sedekah itu, ini daripada si pulang bin si pulang. Neh, dua cara. Ha, dengar molek. Kalau cara nak sedekah pada orang mati, dengar molek. Ha, bila kita dengar molek baru faham. Dua cara. Yang pertama kita ambil piti. Pergi pasar tengok orang tangan kudung, kaki kudung. Buh kolek depan. Ha, nak sekoh ha, dia pun seluk puluh ya. Ha, seluk puluh ya. Ne? Dia pun buh puluh ya lah kolek dia. Ikhlas lah kerana Allah. Nah, bila ikhlas kerana Allah ada pahala. Ada. Lepas kita sedekah tu, kita sebut dalam hati kita, ya Allah, hadiahkanlah umpama pahalaku tadi kepada si pulang. Kata gitu. Kalau ibu bapa sebut kepada ibu bapa aku. Kalau tok kita kepada tok. Kalau kawan kita mati dah, kepada kawan ku si pulang. Ha, tok piti tu eh. Ne? Dalam cetong sedekah. Nah, ha, sebab kalau tak ada cetong tu habis-habis dak rok tu. Ha. Ha. Leni ekonomi berat. Eh? Ha. Ekonomi berat dak ini? Mepeh dah kita ah. eh? Mepes tak lagi? Ah. Ngong gua ni, sini, mewah ha. Ke mepes ha. Darah dak boleh kata darah cetong. Asal kata ang darah cetong ni orang yang minta sedekah. Faham? Tak ada benda dah siapa tak ada cetong. Faham? Kalau siapa kelas tak ada cetong, habis berat. Faham lagi? Ha, tu asal cerita darah cetong mu pandai sebut ke. Neh, ha. Jadi hak kelas darah cetong ni berat benar. Siapa tak ada cetong. Nampak? Duk pintu sejik. Assalamualaikum. Ha, darah cetong. Pakai cetong. Ha. Ha, kita tak pagi tak ada cetong. Kat-kat dah. Faham tak? Ha. Tak ada cetong apa-apa kau wi. Ni 2 sen. Jarang ada wi 2.6 bilion. Ha. Mu jangan politik. Ha. Ha. Ingatlah tu. Ambil iti boh dalam cetong, ambil iti boh dalam tang derma, ambil iti boh dalam tang sedekah, boh dalam tang kutipan amat, boh dalam tang tu, boh dalam tangan dalam kocik anak yatim. Ha, wik korang ke? Sedekah ha? Nah, ikhlas. Jangan kerana lain. Lepas tu, niat dalam hati, ya Allah, jadikanlah atau aku hadiahkan pahala, umpama pahala sedekah ku tadi, kepada si pulang, sebut siapa munawi. Orang tanya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullahu ta'ala. Nah, dia ni ahli tarjih dalam mazhab Syafi'i. Pakar dia ahli tarjih. So, pada mufti ni. Nah, ha, dia tengok kau-kau yang banyak, dia rajihkan mana yang lebih kuat. Itu tugas dia dengan Syekh Ramli. Ha. Orang tanya, dia dah kalau kita niat ramah, kita wisiah je, tapi kita niat ramah. Wisiah je. Ha. Atau wisamah je dalam cetong orang minta sedekah. Tapi kita gini, ya Allah ya Tuhanku, aku hadiahkan pahala, umpama pahala sedekahku ini kepada ibuku, bapakku, nenekku, tok nyangku, mak tiri, pok dua pupu, adik-beradik aduk kalau berang, pok mak, pok su, pok ni, kau ni kira. Boleh belaka pahala termasuk hak tukang beri. Dah ulama jawab gitu, kita royak. Ha, dah boleh ikut dah kata ulama kita. Boleh kalau kita rasa dia lebih pandai dari kita. Ha, ha, kalau kita rasa Ibn Hajar lebih pandai dari kita ikut lah. Kalau kita rasa kita lebih pandai daripada Syekh Ibn Hajar, dah ya ikut. Senang ya. Terus cakap banyak. Faham? Ha. Siapa sini lebih pandai daripada Syekh Ibn Hajar? Acik bangun. Aku nak tiung tangan. Nah. Ha. Ha, gitu juga dengan derma. Ha. Ha. Apa pengumuman pihak masjid mengalu-ngalukan derma dari tuan-tuan dan puan-puan yang akan kita gunakan untuk kebajikan masjid ini. Ha. Ada budak bawa karung. Dia pun wiritik boh dia. Ha, masa boh tu, ya Allah, aku hadiahkan pahala derma ku ini kepada si pulang. Tu satu cara. Ingat lagi. Ingat dah. Ha. Yang kedua pula caranya. Ha. Masa kita letak. Oh. Ni, masa letak atau masa ambil utih. Boleh dah. Ambil utih. Atau masa tangan daripada kocek nak pergi ketong. Atau masa boh letong. Ha. Dalam hati kata, ini sedekah daripada ibuku. Ingat tak? Eh? Mak itu mati dah. Ha? Asal kita nak derma, kita buat itu. Oh, orang kutik derma. Gang bitih. Atau ambil labik bitih. Serap gang bitih. Ya? Ini derma dari ibuku. Ini sedekah dari ibuku. Ini sumbangan dari ibuku. Kawan itu, ini hadiah, ini sedekah, ini derma dari kawanku. Arwah kawanku. Kok anda? Ha, maka dapat kepada orang yang kita sebut, seolah-olah dia yang bersedekah, walaupun dia sudah mati. Tapi, biiznillah, dengan izin Allah. Hak tu, tak secara. Faham ke? Ha. Ingat tak, dua cara. Ingat eh, angguk esok. Nah, banyak biar ingat cerak. Kemah keming. Ha, kemah keming ni macam orang seminya, tak gerak tu. Jangan malam ni angguk. Nyak. Jadi bahan mi rebus dulu sepinggang. Napa tak? Ha, guna niat dia. Oh, guna pula niat dia. Tambah telur dua. Tambah telur. Dadam malam tak ingat dah. Ha, ingat molek-molek. Bila kita ingat kemah keming, senang kita nak beramal di lain kali. Bila kita ingat kemah keming, mudah kita nak membantu orang lain bila orang lain bertanya. Ha. Ha. Dan mewakafkan Quran. Ha, itu antaranya. Wakafkan Quran. Quran kita kenal lah ni. Quran tu Quran lah. Nah, Quran cek ke, Quran so Quran lah. Bila mewakafkan Quran, bukan baca lah. Mushaf 30 juzuk tu. Benda makna wakaf. Wakaf ni bahasa Arab, Melayu makna berhenti. Nah, ingat lah. Asal kata wakaf, makna berhenti. Maksud kalau orang ngaji Quran, dia ada wasa dan wakaf. Wasa maknanya berjalan terus atau sambung. Ha, wakaf makna berhenti. Ada wakaf jaih, ada wakaf kobeh dan ha. Maka sebab tu orang panggil orang gerai-gerai pergi jalan tu, panggil dia orang tengah panggil wakaf. Ha, walaupun buang kiat tuan dia tak niat wakaf, buat nak duduk je. Sebab makna wakaf dalam orang Terengganu dan orang Pantai Timur ni, kalau jalan-jalan berhenti tak wakaf, maknanya bukan harta wakaf. Tempat orang berhenti lengah, pak dulu orang tak ada kenderaan. Ha, belum Jepun dulu tak ada kenderaan. Kita tanya orang tua-tua masih zaman Jepun, tahun 40, tahun 38, tahun 37. Tanya orang tua lah. Dia kata jalan ladang ni ada dah, kok tanjung ni. Ya. Kok batu buruk sampai kok lebar, lepas tu kok ladang ni. Sampai ke istana Majang, pasal payang, ada dah jalan. Tapi dah lawa gini. Ya. Ha. Ha, ada dah jalan. Kereta dia kata lalu pagi suti, petang suti lalu. Tengah hari tu boleh akan asyik dengan alam mama. Faham tak? Tahun 30-an. Ha. Jadi tak ada kenyataan. Dulu orang buat 4 berhenti. Wakah 4 berhenti. Ya buat tengah kilo, buat 4 berhenti. Patah orang buat, kat jalan orang buat, kat laluan orang, orang buat. Nah, orang panggil tepat berhenti. Arab panggil wakah. Ha. Itu wakah. Maka wakah harta maknanya, kita hentikan harta itu daripada menjadi milik kita, sudah kita jadikan milik Allah sebelum lagi kita mati. Asal milik kita, orang lain nak buat macam rumah, harta bangunan, tanah. Kita nak buat rumah, buat apa, buat kita, tanah kita. Ha. Tapi bila kita sudah mewakafkan, kalau kita ada tanah, kita boleh jual. Boleh lah, tanah kita. Tapi kalau kita kata, aku wakafkan tanah ini untuk membuat masjid kerana Allah Ta'ala, mana aku sudah hentikan milik aku tanah ini. Ha, tanah ini sudah tak ada jadi milik aku, tapi akan jadi milik Allah untuk buat masjid. Itu panggil menghentikan milik. Ha, itu wakaf. Wakaf tu haza. Aku menghentikan, aku mewakafkan ini barang. Ha. Jadi di antara wakaf, wakaf Quran. Dia beli Quran sutih atau dia tulis Quran lah, mana dulu tulis. Dia ni beli. Ha? 8 riyal kedai, 10 riyal. Hak comel sikit, 30. Nah, ha, beli, pergi sejik, dan letak itu. Pergi pondok, ni kata, aku wakafkan Quran ini. Kenapa? Ha, kerana Allah Ta'ala di masjid ini atau di pondok ini, bawa letak itu. Jadi kita tak boleh dah nak milik Quran itu. Ha? Jadi, kita mati dah berguna kepada kita. Pahala tu Quran tadi siapa ke kita. Tapi kalau tanah kita saja gitu kita mati, ada pahala tak? Ada. Tanah kita tak ada benda, tak ada masjid, tak ada pondok, tak ada madrasah. Tanah kita banyak tanah. Ha, ladang ada, kek ayung ada, batu buruk ada. Ha, Bila kita mati, tanah kosong dia, tanah tanah luk tadi tu, kita dapat pahala sebab kita ada tanah. Dapat pahala tak? Ada. Tapi kalau kita sudah wakaf kan, ada pahala tak? Itu kelebihan wakaf. Nampak? Ha, jadi banyak tanah tu wakaf tak? Bukan suruh wakaf serma. Faham? Wakaf tak? Biar kita ada, nampak, pulangan yang menguntungkan pada hari yang kita sangat-sangat nak muflih di alam barzakh. Ha. Jadi you tengok, oh sini ramai orang buka sini, sini madrasah Quran eh. Faham? Ha, pergi khabar. Ha, nah, tuan guru, sini dengar khabar nak buka mahat kuat tahfiz Quran. Oh ya. Yeah. Ha, gini, sini nak khabar, hak Quran hak nak guna tu, Quran jenis gua ni. Bapa tanya gitu, sebab saya beliau saya nak wakaf. Untuk murid-murid guna gaji, saya nak wakaf. Oh, tak apa lah kalau gitu lah. Quran ni contoh hak gini lah. Dah banyak aneh nak? Ha, 100 utik. Faham? Oh, budak-budak awak belajar. Contoh. Ha. Maka kita mati dah. Orang baca tu boleh pahala tak? Tu MLA yang garanti untung. Faham? Ha, kalau nak main untung lah. MLA. Hak ni untung. Betul tak? Tak ada lebong punya. Tijaratan lam tabur, Allah kata. Bisnes yang memang tak ada akan rugi. Dulu kini selamanya. Baik tu kalau kita mati, tiba-tiba kita tak mati lagi. Nampak tak? Neh, aku wakafkan Quran ini kepada masjid ini. Aku khususkan pahala wakaf ini kepada ibuku. Atau inilah wakaf daripada ibuku kerana Allah Ta'ala. Jadi kita tak hati Quran itu boh pondok, orang ngaji, boleh ke kita tak tukar wakaf? Boleh kepada mak kita hak mati dah. Nampak? Ha, jadi boleh gaji tu tengok-tengok lah kata, biar ada tak mau sebulan sekali wakaf. Bang, ha, boleh gaji hari ni hari kami kira-kira oh, 700 ya boleh bulan ni parah bulan lepas 200 lebih ya. Ha, 700 bulan ni boleh pergi cari Quran 10 ya sutik nak wakaf sutik mahal pada 700 tu lagi. Dah kalau setiap bulan setahun 12 bulan umur kita 50 tahun banyak mana harta wakaf kita tinggal. Betul tak? Hmm. Ha. Tapi tak ada berasa. Ha ha ha. Eh? Lu lalang nyok tam lambo nomo. Apa? Lu jing nyok. Nah. Bukan salah tapi rugi lah. Neh. Ha, kasut banyak lah kasut. Mung kasut apa pasal? Omong-omong beli dah kasut. Boleh sebeng? Ada tau. Ha, sebeng kasut je. Atau kitab-kitab ilmu syarak. Ha, mana kitab-kitab yang memberi guna, memberi manfaat. Beli Quran, beli kitab tafsir. Hadiah ke orang lah tu tak? Beli ke pejabat lah tu. Kita pergi mau jabat tu, kita beli kitab tafsir. Nak, ha, kita kenal kalau jabat tu kita raja pergi. Eh, kitab tafsir pun sutih di jabat tu. Orang duduk saja tengok. Atau tak di klinik. Bukan nanti masjid je. Ha, ne? Ha. Wakah di pondok. Pondok ni budak kau pada piti payah piti. Beli kitab tafsir. Nak, ha. Bo 5 10 t ke suti pondok. Pondok ni 10 t bu. Di pondok ni bo 10 t. Ha, bukan hari-hari. Nak, ha. Kitab tafsir jalan lain tu budak-budak pondok duk ngaji tu. Tafsir jalan lain tu kita in ha. Basic lah 20 hiyak je kedai Jakpur Rawah Kota Baru. Ha, ne? Lagi pondok pasti jembur boh 10 tik 100 hiyak belah depan belah. Ha, ha. Ne? Lagi pondok lain belah pondok tepak belah boh 10 tik. Ha, tak bagi kita lah joli-joli tu suku spek hitam suku tu remeng. Faham tak? Bagi joli-joli. Faham lagi? Kalau bagi kasulawa, kasulawa. Tapi hak ni ada. Untung tak? Untung. Jadi tak larut saja. Rismat saja. Tak boleh kata. Ha? Ha. Bukan orang marah beli spek hitam. Faham? Itu suku jangan curi orang dah. Bagi bergaya. Ha? Tapi buah ni ada. Cerdik tak? Cerdik lah. Pasal kita mampu lagi. Nak? Ah. Ni dia sayang. dah wakaf kita. Pinjam pula tafsir surat wali rumah. Tak tahu. Ada 4 tahun lah dia lemah je. Pinggan surat. Nampak beseng sejik pinjam. Tak tahu 3 kali raya. Ha, ada masalah leh. Ha, jadi agak cerdik tak negeri. Ha, joli-joli, bini kita beli barang kemas suku tu. Ha, kasur raya hal lain. Pang. Ha, kasur kaki ayam tu. Nah. Ha. Ada sebagian kecil apa dah bulanan. Ha. Ha, ustaz kata bulan depan kita baca kitab baru. Neh, kitab baru Faridatul Faridah, Faridatul Faridah. Kitab Faridah, kitab usul sifat 20. Jadi tuan-tuan, pakak-pakak belilah. Neh, kita pun kata gini ah. Tak payah beli. Mang, saya akan beri hadiah atau sewakah untuk surat. Mang, pergi cari kedai. Cuti kitab Faridah 2 ya. 20 T 40 ya. Ha. 40 ya. Boh tak meja ustaz bulan depan. Neh. Ha, siapa yang nak menada kita, sila ambil tak payah bayar. Ada orang wakaf, ada orang hadiah tu. Untung tak? Untung. Ni nega. Ha, kau sorang 40 ya. Lain 4 juta, 4 beliung. Ha. Neh, sikit-sikit je. Kereta lain waktu bagian kita Viva 35,000 stay. Ha, orang tak marah tu. Myvi 40,000. Ha, ha, sekali dengan body kit. Ha, anda salah tu. Wajah, ha, ada 50,000 bagi anak atau bini sekolah mengajar. Ha, ha, ni kena ada lah 20 ya 13 bulan cerdik. Eh, ha. Dan menggali sungai, ha, juga memberi faedah kepada orang mati. Gali sungai, maksud gali sungai di sini, hak ni zaman dulu, zaman leni, memberi kemudahan air kepada orang lain. Boleh kita wakaf, boleh kita hadiah, boleh kita sedekah pahala kepada orang yang mati. Ha, ha. Tengok surah ni ada dok pergi tong air. Kan dekat tong air ni kan senang, ambil gelas, mok tu ambil air. Banyak tak sijik-sijik pakai ni ah? Berapa setong tu? Ha? Ah. Ha, 60 ya, ha 60 ya. Pak tungging tu, tungging tong mineral bulat ah. Ha, tungging tak kata. Lepas tu bawah ni ada paik dia. Ha lagi. Jolok gitu tu ambil air. Berguna kalau kita buat surah masjid kapung-kapung hak tak ada lah, ada dah tak bayar lah. Berguna tak pada orang mah? Guna. Orang itu mayang tok ini. Ha, ha. Oh, parok boleh pahala. Ha, tu boleh kita wakaf ibu bapa kita. Boleh kita buat gitu, hadiahkan pahalanya orang yang telah mati. Ha, tu hak tak ada piti beli hak 60, hak ada tiket beli hak tong, hak sejuk. Ataupun hak ni ada rendah gini ni piano tak apa, jarang jumpa kalau belah luar banyak ni hak kita tekan kaki tu biar air sejuk. Jadi tengok ah, ha? Water cooler tekan kaki dok. Ah, bos sejik, bos surat, bos pondok, betul tak? Panggil tukang upah habis 200 barang tu 2800 contoh ya. Yeah. Ha, setahun suti, setahun buat suti. Nah, nak utung, utung nega. Nek, ha. Setan kata, aduh, apa mu cari piti lelah apa, wik korang ha. Sipang kemu ha. Kita pun ikut datang, okey tang. Kita pun dah buat. Lepas tu padang besar kita, rumah kita, kereta kita, rumah kita, kereta kita, rumah kita, kereta kita, begitulah. Habis dadah, duduklah kotak. Mampu kerah bahan tanah jilat cok. Faham? Tak ada kepeng harta saham MLN akhirat. Nah, ha. Jadi nak gali sungai parok. Gali sungai ni gini, mana-mana kapung yang payah ngak pengalir saliran air dan sebagainya, kita ada orang kaya, kita pergi cek di kapung tu, kita buat parik tali air. Oh, parok pulang je 100,000 oh. Faham? Jota dia. Nah, ini 1500 tong. Atau buat tadi 60 ayat, 70 ayat ni. Faham tak? Nah, habis tu kita mari tengok habis dah. Ha, kita we are spare roti. Ah, ha, bulan lepas kita mari ronda pula. Oh, luar dah suti. Tambah suti. Setong tu apa ya? Ah. Ha? Tong so, so ni. Ni so ni. So tu. Takkan 3 ya bawak ni. Ha? 7 ya. 7 ya. Ha. Dengan alat 65. Bulan depan kita buat mari 2 tong, 2 tong, 2 tong, 3 tong. Ha. Nah, dah buat angguk saja. Angguk saja saja je. Tak buat sekarang. Faham tak? Ha. Dada hati. Mari malkan mau kejur. Faham tak? Dadang nak buat. Padahal dengar dah itu. Dadang nak buat. Nah. Ha. Atau perigi baginya bagi mayat. Gali perigi. Buat telaga, biarlah kapung boleh minum, budak-budak boleh mandi apa semua. Tang. Ha, tanah, tanah wakaf ke, tanah dia ke, kau anda? Eh, ataupun tanah tu tanah surat, tanah sejik, dia kata dia akan upah tukang, akan wak mari tukang, ha, wak pergi sini. Kalau dalam hal ini kau, akan tanah pahit. Tanah pahit kan? Ha, boreng, boreng pahit. Ha, belanja 5,600, dia bayar. Siap biar dia kepala pahit. Untuk kegunaan surah kapung tu. Ada tak tu imam marah? Ada. Faham? Ha, guna. Duit kita. Biar dia guna je lah. Kita balik dulu. Mau dengan bini kita, anak kita. Faham? Dia guna. Jadi tokek lah kita. Tokek. Faham tu lah. Tengok tak? Ha, macam tokek. Tokek dah kerja mana. Duduk rumah tunggu guli atau iti. Faham? Ha. Oh ni tulis mau dalam buku amalan. Ha. Tulis, tulis, tulis, tulis, tulis. Untung nega. Buatlah. Dan membina masjid. Tapi masjid yang orang gunalah, jangan masjid yang orang dah semayang. Macam masjid di taman-taman tu dah pasal tu. Ratu-ratu jota api. Ha. Tengok tak? Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Qahirah, Masjid Delhi, Masjid Jordan, macam-macam. Duyung. Tengok tak? Tidak we kita tengok, ia pagar. Haa, cerdik tak cerdik situ lah. Haa, haa. Nak tengok, ni takik lah. Ni wajah takik. Haa, masjid tu tak ada. Tak ada manfaat. Masjid untuk orang guna. So kecek tak ada kira. Walaupun kek masjid, dinding-dinding buat dengan kayu je. Latar peleruk je contoh. Faham tak? Ataupun atap pakai atap lipah je. Tak kira lah. Masjid, surat, musolat, balasah, tempat orang semayang. Maka Allah akan bina baginya satu istana yang sangat besar di dalam syurga. Nah, man bana masjidan fi dunia banallahu lahu baitan fil jannah au kama qala. Hadis kata barang siapa membina sebuah masjid di dalam dunia, Allah akan bina baginya sebuah mahligai di dalam alam, di dalam syurga lagi. Mahligai sebut syurga barang baik ah. Ha? Ha? Istana atas dunia ni kalau rumah kalau tak ada rumah dipanggil homeless, tidur bawah jambatan Amerika ah. Bawah jematang, belakang mangunang, tepi-tepi jalan tidur. Tak ada rumah. Di tamang-tamang. Tahu tak? Tu homeless. Home tu rumah. Leh tu tak ada. Tak ada rumah. Ha, lepas pada homeless tu dipanggil buat pondok buruk. Ha, tu permulaan pak tinggal. Ha, oh, tu berat nanang kali tu. Tahu tak? Rumah pakai plastik-plastik itu. Di Filipina dia, di Indonesia, di Bangladesh, di Pakistan, di India dia plastik-plastik buruk we, buat rumah. Dalam tu tiang-tiang tu buat tulang kayu gitu. Tepek soal kabur dia, ketah-ketah ikut dang kali. Kulit telur tu ada kok. Ketah. Faham? Ha, tu berat kali. Pas pada tu pondok buruk. Kalau kita tengoklah soal kabur orang miskin kan, pondok-pondok buruk. Eh, kayu dah tu. Boleh gurah dah tahu mah. Hok Pakistan dah dia balik awal gurah rabuk habis. Ha. Lepas tu rumah orang miskin, rumah PPRT. Ha, ha rumah murah orang panggil. Neh. Ha, lepas tu rumah teres biasa. Lepas tu rumah kondo rakyat. Nah, lepas tu rumah banget semi D, lepas tu rumah banglo kau naik mau kelas dia. Nah, villa, villa mewah. Ha. Pas pada villa istana. Atas dunia. Waktu kelas kan istana. Betul tak? Mungkin mana-mana pun kalau kau rumah kelas kali mana? Istana. Kalau pergi di Mekah, kau mana kelas dia? Tu tahu ke istana aja. Ha. Mungkin kita kek sini geng. Ha, istana. Neh. Ha. Tapi semua istana di dalam dunia ini masih tidak sempurna. Tak molek pada hakikat. Kenapa tak molek? Banyak sebab. Ada banyak sebab. Nak beri satu sebab yang mana ni? Ha. Allah pun harga habis berbelium-belium, tak molek. Kenapa tak molek? Kerana di sana, di istana tersebut, ada dibina juga jambang. Jambang ni pak robo kuih lok lik ke buat tahi? Ha? Pak robo tahi. Tahi ni orang berahi tau. Orang suka tak tengok? Orang wak arok rata riti tau. Dah barang orang nak berahi kali. Bang. Ha. Dah dah minit bang lalu dah. Oh. Tahi tu lah panjang. Dah dah hari. Maka di istana tu ada tempat tok tahi. Dah oleh istana tu. Maka di dalam syurga ada berok lah. Tak ada berok, tak ada kecing, tak ada ingung, tak ada taik mata, tak ada darah haid. Tak ada rohok. Yang ada, peluh itu bit daripada badan manusia. Itu pun peluh berbau kasturi. Ha? Itu bit peluh bau kasturi. Dan dia keluar, dia menjadi mutiara. Dan bila jatuh di atas tanah, dia meneting, berbunyi lagu. Macam-macam lagu. Hi-haw. Blue rhythm and blue ada belaka ting keting keting boleh tubik lagu pula. Ha, ha ni dalam satu hadis Nabi kata barang siapa yang bina masjid walau sebesar sarang burung pati, walau sebesar sarang burung, mana ada rawat sejik satu sarang burung satu, ada rawat sejik satu ada abi-abi kecil hak TTI je lah tamat-tamaduk boleh muat dua orang jalan nak jota dua orang boleh muat. Faham? Nabi kata walaupun besar sarang burung, tak ada rawat besar sarang burung. Ini ghayah. Faham tak? Sekalipun kecil, walaupun sepik, walaupun cahayang masjid ni, walaupun stemek murah, walaupun komang sepanak, tapi di masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina baginya satu mahligai di dalam syurga. Dua masjid, dua mahligai. Dulu ramai orang, duit dia seorang dia buat masjid. Pak Jota, seorang dia buat masjid. Leni orang jual, tanah wakaf masjid. Bilik boleh wakaf dah. Sekeping 50 ya. Sekaki persegi, contoh. Ha. Ha. Siapa yang nak jual, nak beli, tanah wakaf masjid, sekeping RM50. Leni kita boleh terlibat sama dah. Kita nak buat suti masjid sejata dah mampu. Nak buat masjid kampung 400 ribu dah mampu. Kita beli yuk 50 ya je. Dan bila kita beli, orang tukar jual kat kita, dia ajar cara kita lapah wakaf. Faham tak kita? Kita pun lapah wakaf. Jadilah masjid itu yang sebesar 4,000 kaki, sekaki yuk kita. Maka kita mati dapat manfaat tak? Dapat manfaat. Nak sikit ingat kaki dah sikit, beli suti. Suti manyongnya. Blok tau. Ha, jadi banyaknya nak saluran-saluran yang memudahkan kita dapat kesenangan di akhirat. Mudah. Ha. Atau tempat berteduh musafir, wallahu alam. Berhenti kat tu. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, boleh tak kita musafir nak buat maksiat, nak jamak kosar? Tak boleh. Musafir nak buat perkara maksiat. Maksiat ini artinya perkara yang derhaka. Musafir nak pergi judi, Musafir nak pergi minum arak, musafir nak pergi ropok bank, musafir nak pergi curi, musafir nak pergi kata orang. Faham tak? Musafir nak pergi nipu orang. Nah, itu semua tu tujuannya dosa yang derhaka. Maka rukhsah agama, jamak ni rukhsah, qasar ni rukhsah. Rukhsah ni keringanan agama. Al-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Kaedah usul fiqh kita, rukhsah itu tidak diberikan kepada perkara yang bertujuan maksiat. Faham lagi? Neh? Nak pergi bakar rumah orang di Johor tu pasal balas. Tak boleh. Nak pergi bakar balas pulih di KL. Ada bakar balas pulih. Neh? Caca peseng dia ni. Tapi kalau kita kemudian kalau tujuannya ada tujuan maksiat dan bercampur dengan tujuan yang baik, maka sebaiknya jangan kita jamak juga. Dan jangan teruskan perjalanan lah kalau boleh, kalau ada tujuan maksiat. Neh, kerana perjalanan kita itu tidak ada rahmat daripada Allah. Teruskan perjalanan, batalkan tujuan yang salah. Sebab kita tak lari daripada salah, tak pelik. Allah tak pelik kita banyak dosa. Allah pelik kita tak mau minta maaf. Tu pelik. Allah tak pelik kita buat banyak dosa pasal kita lemah. Qulikal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu memang jenis lemah. Yang dia pelik apa tak mau minta maaf. Tapi kalau kita pergi tujuan yang baik, tapi siapa di sana ada perkara maksiat, boleh jamak kosong. Kerana kita bukan bertujuan nak buat maksiat. Contoh, nak pergi makan angin di Langkawi, nak pergi makan angin di Phuket, di Krabi, nak pergi makan angin di Desaru, Johor. Bini kita yang nak pergi sangatnya, opuang lah mana-mana. Kita pun bawa lah buat pergi makan angin, beli goreng pisang lapar di nuduk patah. Faham tak? Bawa juga ke lubi. Kepek minja buka tepi patah. Tujuan makan. Makan angin salah tak dalam Islam? Tak boleh jamak kosong. Tiba-tiba ada orang putih pula mari duduk depan kita. Lerut derang kali ya. Pakai seluar dayak tu saja, luar kecil. Dengan purung dua tik buah tak kopek. Tutup dia purung ni. Tak? Neh? Kita kejut tengok. Tu siok. Neh? Jadi, perjalanan kita alu balik, boleh lagi jamak kosong. Kerana tu maksiat, bukan mumari nak buat benda tu. Dia berlaku di situ. Neh? Soalan seterusnya, apakah hukum kalau kita kena duit raya anak dapat untuk beli insurans kesihatan dan pendidikan? Kalau anak itu kecil lagi macam mana? Contoh 2-3 tahun, takut tak faham apa yang kita cakap. Baik. Dia gini, kita tak boleh membelanjakan harta kanak-kanak selagi dia belum lagi berakal. Kecil lagi 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun tak reti lagi. Tetapi kalau keperluan-keperluan atas diri dia yang mustahak, boleh. Nak buat lagi? Contohnya untuk pelajaran, boleh. Untuk pelajaran, boleh. Tapi untuk insurans, tak payah lah. Kalau insurans, jangan guna duit dia. Tunggu dia besar dulu. Sebab ada orang yang bila orang yang sudah dia berakal, orang yang sudah dewasa, tak semua orang setuju dengan insurans nyawa. Ada pun pendidikan, memang orang setuju belaka. Faham tak lagi? Soalan seterusnya, ia kedak orang derma pada PM 2.6 bilion? Itu tanya dia lah. Aku bukan ICU dia. Jika seorang itu ragu dalam sembahyang sama ada 3 rakaat atau 4, gua nak buat. Kalau buat lebih takut jadi 5. Kalau tak buat pula takut jadi tiga. Mohon pencerahan. Orang puan yang dalam haid boleh ke duduk mandi sunat? Contohnya mandi sunat hari raya ke? Ha, baik. Dia semayang, lepas semayang, tengah-tengah semayang, dia mari ragu. Mari waswah atau syok. Neh, syok ini sama berat. Aku ni tiga ke pak doh? Tiga ke pak doh? Atau kalau main gari, aku dua ke tiga? Kalau main subuh, aku se ke dua? Tak ada orang dia semayang subuh, tapi dia syok. Aku tiga ke pak? Tiga ke pak? Main subuh. Tu bengong namanya. Ha, dok. Neh? Ha. Maka kalau tiga ke empat, tiga ke empat. Yang kita syok sini tiga ke empat. Saya jawab. Soalan mudah. Kambing dia jawab. Yang kita syok tiga ke empat. Ha? Empat. Yang kita syok tiga, yakin lagi? Yakin dah. Biar faham tu. Faham lagi? Jadi yang kita syok empat tu. Buat lagi. Jadi tiga ke empat. Tiga tak syok. Maka hak mana kita yakin? Tiga. Faliya bni alama yastaiqon. Sabuk dah dalam hadis kan? Maka jika seseorang itu ragu tiga atau empat, hendaklah dia duduk atas apa yang dia yakin. Itu hadis. Mana kita yakin? Tiga. Maka kira tiga. Bila kira tiga, kena tambah dua segi kalau maya isa. Tambah satu rakaat lagi. Maka kalau kurang, jadi tambah, jadi cukup. Tiba-tiba kita cukup dah. Ni kacau di setan. Jadi mari sok pula. Maka jadi lima, betul tak? Maka telah dijawab. Yang lebih itu Nabi jawab. Maka jadi sunat, tambahan. Dan menyebabkan syaitan menangis. Kerana kita disuruh sujud 4 kali saja rakaat. Ni sujud 5 pula. Aku Tuhan suruh sujud, tamu sujud kepada Nabi Adam. Faham? Ha, jadi yang lebih, kalau tak sengaja, jadi sunat. Macam orang ragu zakat dia. Faham tak lagi? Bayar kedok lagi, bayar kedok lagi, bayar kedok lagi. Padahal bayar dah. Faham? Bayar dah. Malang raya, malang terawih pertama. Nah, satu Ramadan bayar dah. Neh, dia mari ragu pula malang raya. Bayar pula dah. Kalau tak bayar lagi, jadi zakatnya tertunai. Kalau sudah bayar, ulama kata jadi sedekah sunat. Bila jadi sedekah sunat, dosa tau. Haa. Soalan seterusnya, perempuan yang haid boleh tak mandi sunat raya? Dengar boleh. Masalah perempuan yang sedang haid berhadas besar. Ulama sepakat mengatakan perempuan yang haid tidak boleh niat mandi mengangkat hadas. Tapi mereka berselisih pada perkara mandi-mandi yang sunat bukan mengangkat hadas. Ada setengah mengatakan tidak boleh, ada setengah mengatakan boleh. Faham lagi? Dengan syarat jangan niat mengangkat hadas. Kerana kamu sedang berhadas. Sama dengan orang yang berhadap so, mengambil junub, mengambil wuduk untuk tidur. Tak boleh niat angkat hadas. Adapun niat angkat hadas, pakat mengatakan tak boleh. Adapun tak niat angkat hadas, niat mengambil wuduk sunat sahaja. Setengah ulama faqih kata tak boleh, setengah ulama faqih kata boleh. Maka boleh taklif. Ha? Soalan seterusnya. Saya bersuci dengan air baik, kadang-kadang berubah color jadi keruh, ada kalanya berbau klorin. Boleh ke dok? Kalau keruh melampau sehingga hilang nampak wajah air mutlak, tak boleh dah. Kerana perubahan yang banyak dengan sebab campur ke benda yang suci. Yang dimaafkan ialah air mutlak bercampur dengan yang suci, berubah itu sedikit. Contohnya air dalam kolam rumah kita, kita waktu puah nila tiga titik. Jadi hawa-hawa biru gitu. Hawa-hawa biru dipanggil perubahan yang sedikit. Faham? Pokoknya masih lagi mutlak. Nak biru ketu terus macam dera terus. Ha, tu perubahan yang banyak tak boleh. Gitu juga dengan klorok. Klorin. Faham? Ada hawa-hawa keruh, maaf pada syarak. Faham? Dan kalau keruh putih lepu, tak ada maaf bagimu. Soalan seterusnya. Syarat istinjak guna batu, najis tak boleh kering. Dah kalau air tak ada, dah batu tinjak lambat, jumpa hingga kering dah sahih. Guna nak buat. Ha. Dia ni berok dalam rok. Faham tak? Air tak ada. Jadi dia cari batu pas berok sakit perut kan. Orang cari batu dulu sunat sebelum berok kan. Kalau cepat tak ada air berhenti mutusika di pula kengge ke kata abang kan marpik nak nak tapak ke apa tu anak tapak jauh lagi nak tubik tahi lele ni ha, nak ha, maka berhenti cari batu dulu tiga utik. Faham tak? Ha, atau alat-alat lain yang boleh. Neh, kain tuala pun boleh dalam motosikal. Neh, tisu pun boleh. Ha, tiba-tiba tak ada gok. Maka dia berok dulu, pas berok baru nak pergi cari air, nak pergi basuh kat Petronas. Eh nak kan. Bila kering dah tahi baru jumpa batu. Ha, jawabnya tak boleh. Batu tahi kering tak boleh. Sebab dia tak tanggal. Faham lagi? So, tanggal. Macam darah kering lekat di tangan, kita ambil batu. Tanggal tak? Dok kena basuh baru tanggal. Maka dia kena naik untuk sikar, pergi Petronas depan tu. Faham tak? Kena air juga. Tertentu dengan air. Neh? Soalan seterusnya. Macam mana nak gunakan kompas di luar negara? Kalau nak cari arah kiblat ni tak payah pakai ada kompas gitu. Ni pakai telefon, application. Faham tak? Kiblat mudah sangat. Neh. Pergi dekat Samsung apa ni? Play Store. Play Store tulis situ kiblat. Dia tubik lalu 3 minit dia download tubik arah kiblat dah ya kompas payah. Ni senang. Mu pusing kat ni, brok tunjuk konung. Mu pusing kat ni, brok tunjuk konung. Mungkin di landeng pula. Mungkin di landeng pula. Neh, mu tekan mu duduk di mana ni? Duduk landeng keting, duduk landeng. Pak dia pusing kau ni. Mudah lagi. Mudah dah, dah mu siapa keluar negara takkan dak beli hak tu dak reti. Dak, dak orang lu muih ada application tu. Nah, dak mu pak ke Belanda takkan dak reti nak download tu. Senyum itu sedekah, boleh pahala. Dan kalau kita senyum khinyih gitu boleh pahala tak? Bahasa senyum macam tak ikhlas gitu. Jadi ampunnya dirilah yang tahu. Kalau kita senyum itu bukan senyum kerana menyukakan hati orang. Senyum itu kita buat untuk orang sakit hati, tak jadi sedekah. Bahasa tabassum yang disebut dalam hadis ini, senyum yang menyebabkan orang suka tengok kita. Bukan suka ha ha ha ha ha. Tapi bila kita senyum, orang akan senang hati. Itu tujuan suruh pas senyum. Azan masih berkumandang, kita solat. Orang tengah azan zuhur, kita solat dah. Faham lagi? Orang tengah bang zuhur kan? Tengah bang ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Dia pergi semayang dah. Sah ke tak? Tidak sah kalau dia semayang sah. Tak, mayang lahu lah. Mayang lahu sah. Tidak syarat sah semayang, kena azan dulu. Lepas tu dengar malik orang ngajar, syarat sah semayang. Pertama, ngadak kiblat. Kedua, menutup aurat. Ketiga, suci tepat kita semayang. Yang keempat, suci tubuh badan daripada najis. Yang keempat, suci tubuh badan daripada hadas. Ada tak situ? Kena bang dulu. Ada tak? Tak ada. Yang kelima, syaratnya masuk waktu. Waktu masuk dah, dah bang lagi, nak mayang boleh tak? Cuma kalau ada orang bang, setengah ulama kata, kita jawab bang dulu, baru kita semayang. Tetapi kita nak semayang juga ketika azan, sah. Soalan seterusnya. Saya solat dekat tingkat rumah. Bila kereta lalu, saya tertengok. Bukan sekali, kereta tu lalu banyak kali. Batal dah solat saya. Dia melihat benda-benda ketika semayang tak membatalkan. Tetapi itu tanda kita lalai. Lepas tu Nabi larang kita tengok atas dalam semayang. Tengok kanan, tengok kiri. Melainkan ada benda-benda yang hajat baru boleh tengok. Tak ada hajat, jangan tengok. Nah, contohnya ada kemalangan, kita tengah sembahyang tepi jalan ada bunyi kereta berik, kita tengok takut metung tang kita, boleh mengelakkan diri. Itu hajat. Tengok-tengok mayang tengah malam dalam surah Al-An'am pukul 3 pagi malam Jumaat, ada racuit belakang. Ni boleh tengok dulu. Takut orang nak jadi makmum dipakai cuit itu. Kalau tak ada orang, kita lari. Midah kereta lalu tengok. Mayang kat dikat. Kereta. Padang gitulah. Orang ini sudah disambar, Nabi kata, penglihatannya oleh syaitan. Boleh tak kita selawat atas Nabi masa khotib sebut nama Nabi dan ke dalam khutbah? Boleh. Setengah ulama kata sunat. Ada sebutlah kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Yang antaranya kitab Bahrul Mazi. Kalau kita jayu, kalau kita harap, boleh tengok kitab I'anatul Talibin. Faham? Tok Khotib kata, hadirin-hadirin yang dihormati sekalian, Rasulullah, kita pun jawab sallallahu sallam alaihi. Setengah ulama kata sunat. Faham? Kakak ipar masuk campur urusan rumah tangga, paksa ceritakan masalah peribadi, terpaksa buka air suami dan diri sendiri, apakah pandangan? Kakak ipar mari tanya hal rumah tangga dia dengan laki dia. Laki dia itu adik lagi kakak ipar dia. Tengoklah kalau terjadi perbalahan dan si adik tadi, si suami meminta kakak iparnya memberi pertolongan untuk memberi suluh untuk membaikkan keadaan, kita boleh cerita. Sebab benda ni disebut dalam Quran. Benda ni disebut dalam hadis. Selesai dulu laki bini. Tak selesai, gunalah ayah dia ke, mak dia ke, nasihat dan sebagainya. Jadi nak nasihat apa semua, kena dengar cerita tu. Supaya tidaklah dipublishkan. Tak, sebut pada orang awam. Sebab hal-hal buruk-buruk orang ni tak mesti betul. Macam kita nak marah ke bini kita, kita sebut buruk-buruk, kita cerita ke kawan kita, belum tentu betul. Kawan kita tu orang gitu pula, aku ingat baik bini mu. Bini pula cerita pula ke kawan-kawan dia, laki aku dah pakar bini ni, nampak baik dah. Gitu. Tu jahat pula ke. Jangan dengar sebelah. Hal rumah tangga tu belum tentu betul. Dan bila mereka baik, dia dah buruk dah, puji dah pula. Bila balak, pakat kutuk dah pula. Faham lagi? Jadi boleh guna anak beranak untuk mari nasihat, untuk bersuluh. Suluh ni memberi kebaikan bagi tak balak, supaya tanakut pertentangan tadi terlerai dengan baik, atau mengamankan perkelahian. Boleh adik ipar, pok dara, mok dara nak diminta untuk tolong memberi kedamaian. Maka kena cerita lah. Yang betul, tambahan yang tidak betul, haram. Soalan seterusnya, kita ada 10 minit lagi. Saya nak semayang, boleh tak pakai obat tiok Rexona? Masalah obat tiok ni masalah alkohol je lah. Jadi alkohol, biasanya alkohol yang diletakkan obat tiok ni alkohol beracun, yang tidak digunakan oleh untuk membuat arak. Kerana arak ni kalau buat guna alkohol beracun, mati dah minum. Jadi setengah ubat pakar-pakar mengatakan alkohol untuk buat obat tiok ini alkohol, bukan alkohol untuk buat arak, maka dia tidak najis. Faham lagi? Ada pendapat mengatakan demikian. Kerana jenis hak gini kalau kita minum, mati. Selepas habis semua hutang awak, saya bayar, saya ceraikan awak. Adakah ini taklik? Macam mana nak lari balik? Tak jadi taklik gini. Dia taklik jadi ni gini, selepas habis bila selesai saja saya membayar semua hutang awak, awak tertalak dengan satu talak. Faham tak? Ni saya cerai awak, cerai. Jadi kalau habis hutang, tak berlaku lagi talak. Suami kena lapas pula cerai. Habislah hutang ni nak cerai dah ni. Baru betul. Nah, batu saya cerai tak jatuh. Saya cerai saja tak jatuh kalau tak sebut awak. Saya cerai isteri orang, jatuh awak. Saya cerai isteri awak, jatuh awak. Saya cerai isteri saya, satu talak, jatuh awak. Jatuh, walaupun dia kata tu dalam drama saja. Faham? Soalan seterusnya. Saya masuk masjid, lepas tu saya nampak kerusi, saya pergi duduk. Saya nak bangun, barang tayak masjid, boleh ke tak pergi? Tayak masjid ni, kalau kita duduk dah, kita tak boleh dah bangun mayang tayak masjid. Iaitu semayang tu buat sebelum duduk. Tiba-tiba dia duduk, tak duduk atas bumi, duduk atas kerusi. Bijak kot dia. Jadi dia bangun balik, boleh tak? Ulama jawab, jikalau kursi itu lebih rendah daripada hak kita rokok, separuh daripada turun dah, maka tak boleh berdiri balik. Kalau kursi itu jenis tinggi, kita jenis sanggai yang berpunggung itu saja, maka boleh lagi berdiri balik. Soalan seterusnya. Saya tinggal puasa daripada umur 15 sampai 22 tahun. Lebih kurang 100 hari lah. Berapa hari kena qada puasa sebab tak pasti tiap tahun berapa jumlah puasa tinggal. Maka kita kira-kirakan dengan jumlah yang lebih daripada yang kita tinggal. Biar ada kelebih. Maka yang lebih itu jatuh puasa sunat. Soalan seterusnya. Berapa rapuan lening berahi pakai tudung bawah krik? Lening. Nak tahu juga. Tanya dia. Berapa dia berahi pakai? Neh. Jadi tudung bawah ke tudung krisi ke seluar kuning ke tudung maknanya. Nah, tergiri ke tak ada masalah. Jangan menampakkan bentuk badan yang wajib kita tutup dan jangan menampakkan warna kulit. Soalan seterusnya. Suami cerai isteri dalam hati sah tak? Tak sah. Neh. Hukum ibu susuan melalui suntikan. Dia ni tak ada laki, tak ada susulah, tak mengandung apa semua. Dia ambil anak akak. Dia nak wis susu, kopek dia. Dia pun suntik. Suntik, ada sini bahan suntikan. Kalau berjaya, tak mesti berjaya. Kalau yang berjaya, dia ada susu dalam buah dada dia. Faham? Dia pun ngopeklah anak dia ikut syarat-syarat susu. Jadi dah anak susuan, berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Ada yang mengatakan tak jadi. Ada yang mengatakan jadi. Faham lagi? Soalan seterusnya. Tiga fakti ni. Saya merantau tapi saya guna air masjid untuk mandi. Mentara untuk dapatkan rumah sewa. Apakah hukumnya? Dosa tak kalau kita sumpah ke pengadil masa tengok bola? Sebab kadang-kadang pengadil berat sebelum. Dia ni musafir, lalu dia tak ada rumah. Dia berhenti di masjid, bukan saja ambil wuduk dan dia mandi pula. Apakah hukum dia mandi air masjid tersebut? Baik. Bila tidak disebut di dalam, di pintu masjid itu, tidak ada tempat untuk mandi. Kalau ada ruang bilik mandi, setengah masjid ini dibuat bilik mandi. Betul tak? Tanda dia ada bilik mandi. Kalau gitu memang boleh. Faham lagi? Untuk musafir tujuan dia. Faham? Kalau tak ada situ, tak ada bilik mandi, dan dia ada tulis, dilarang mandi di sini, tak boleh. Tak ada tulis. Kalau tak ada tulis, tengok pada uruhnya, kalau orang musafir mandi guna air masjid itu, orang marah tak? Dah marah. Pasal biasalah orang musafir, daripada dulu pun, orang berhenti mandi di masjid. Maka hukumnya harus. Jangan hok kita rumah sebelah mandi saja. Pasal apa? Nak jimat kos. Ramai berlaku gitu. Dah baik rumah, baik surat. Faham tak? Akik perut dok main biar surat. Faham tak? Pasal apa? Kalau baik rumah dia takut penuh. Banda orang mari ambil 24 ya. Aku tarik dia. Jadi we penuh hok sejik lu. Jangan buat perangai gitu. Neh. Soalan seterusnya. Boleh tak dimaki pengadil? Tak boleh. Tak, apa nak maki caruk gitu. Kata pengadil ni tak betul. Itu boleh. Itu bukan supah maki. Natang babi pun dia jangan. Kenapa tu? Neh. Kalau kita silap pegangan, rosaklah. Amalan kita bagaimana kita nak pegang hak betul? Belajar daripada awal sampai kaki. Kalau kita nak terang kau banyaklah. Segala perkara yang berkait asalnya semua kita beriman, enam rukun iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Maka penjelasannya itu menjadi akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita belajarlah awal A sampai ke Z. Nampak tak? Dan kita pegang supaya tidak salah pegangan-pegangan kita. Tiga keping lagi baru kita balik. Makmum baca kuat di dalam solat. Jawabnya, tengok. Kalau kuat itu dengar sampai orang ketiga, makruh. Orang kedua, harus. Mana orang kedua? Kanan dan kiri kita. Dia panggil orang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sebelah dengar, harus. Orang ketiga, se, dua, tiga. Se kita, dua, tiga. Ulama kata kalau orang tiga dengar, Maliki yaumiddin, kuatlah tu. Orang tiga dengar, makruh. Tak dengar langsung, tak sah. Kuat melawan tu imam, haram. Nampak? Lam yakunil ladzina kafaru kita maliki yaumiddin. Haram. Orang cacat separuh akas wajib solat dah. Kalau dia boleh faham bab kewajipan solat, wajib. Bila kita terang. Bila kita terang dia tak faham juga, tidak wajib. Bab dia cacat akas ada sedikit, ada banyak. Soalan yang kesekian lah. Soalan yang terakhir lah ni. Ni minta tolong doa nak ambil peperiksaan. Kalau orang laki-laki sayang ke seorang perempuan itu, tapi perempuan itu tambuh ke dia. Lepas itu dia buat bomoh lah. Siapa perempuan itu jadi gila ke dia. Tak apa ke ustaz laki-laki dia ambil jadi bini. Walaupun bomoh pun. Setengah ulama mengatakan ini termasuk dalam perkara sihir. Perkahwinan itu tidak sah. Kerana dia tidak ada kerelaan yang sebenarnya. Faham lagi? Bila bomoh, dia tak boleh berfikir waras. Tak lagi. Orang lain tak boleh belakang hak tu. Padahal dia ada pilihan. Seorang perempuan, dia patut diberi pilihan. Mana-mana laki-laki yang baik, ramai. Bukan seorang, sejuta orang ada laki-laki yang baik. Kalau kampung dia terpecik, 20 orang ada laki-laki yang baik. Laki-laki jahat memang kita tak boleh kahwin. Laki-laki yang baik, nak yang soleh, 20 orang ada dalam kampung tu. Kita napikan 19 lagi, kita paksa suruh nikah hak seorang tu. Tak sah. Termasuk paksaan, kita tutup akal dia dengan sihir. Faham lagi? Perbuatan ini mal'unun, kena laknat. Nah, jadi kalau orang tu tak ambuh ke kita, tanya dia, "Bapa mu tak ambuh kita? Kita nak ke mu?" Orang tu kata, "Saya bukan tak ambuh ke awak pasal awak dah lawa, dah pasal apa? Sebab awak bakal muncul sikap. Saya beli kereta. Beli kereta ni kau. Benda dia nak. Mesti ada kat tempat dia nak. Tanya. Saya bukan nak kereta. Dah? Cakap apa balik? Awak kata saya pakai motor, saya nak lori. Beli lori. Beli lori. Faham tak? Dia tambah ke? Bunga tidak sekutung. Faham lagi? Dah sama marah kau orang. Kita nak kau orang kata tak ambuh kita. Nak marah. Awak bunuh ada. Ada bunuh. Bunuh la ilaha illallah. Dan kau orang yang bunuh orang ni, berat di dalam neraka. Berat. Ada lah bunuh orang tak ambuh kita. Tu mu kahwin-kahwin dah. Ada bini-bini dah tu. Setakat ni dah cerai. Tu pasal masih ada jodoh. Sampai masa habis jodoh, Tuhan kata cerai-cerai dah. Tak sebab lah. Kena ingat. Tidak ada yang kekal. Tak ada benda yang kekal. Sampai masa, baik. Sampai masa, tidak baik. Sampai masa, bersatu. Sampai masa, berpisah. Sampai masa, berjemaah. Sampai masa, kuat bati baru. Tak ada sampai masa. Tak lagi. Itu kerja Tuhan belaka. Kemarin, kita orang nombor dua paling berkuasa dalam Malaysia. Hari ini, kena lucu jawatan. Betul tak? Ambil pengajaran. Faham lagi? Ambil kisah untuk buat kebaikan di hari muka. Nah, itu pengajaran yang ada dalam peristiwa. Pengajaran yang kedua, dia sanggup mengorbankan pangkat dan kuasanya. Walaupun dia tahu dia akan hilang semuanya. Untuk menyatakan dan minta kebenaran itu berlaku di dalam negara. Satu kepujian untuk dia. Betul tak? Hak doktor, doktor juga. Kita tak cakap hak doktor, cakap hak tu. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma'alamtana wa'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.